kata-kata kau ucap hati rindu lamanya sebuah penantian. Sabarlah kasihku menanti, di sini aku mengejar cita-cita. Di hari nanti hidup kita berdua selamanya, kau dan aku satu. Biarlah bertemu saling melepas rindu. Biarlah di dalam mimpiku dan mimpimu kita bertemu bercumbu mesra. Simpanlah rindu kasihku, jangan kau beri pada siapapun. Demi janji kita untuk hari nanti selamanya, kau dan aku satu. Bertemu